dengan ini akan kebenaran sesuatu. Dan mereka menjadikan dalil atas batilnya sesuatu dengan asingnya dan sedikitnya pengikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan mereka dengan kebalikan dari hal itu dan menjelaskan di selain di beberapa tempat dari Al-Qur'an atau dalam banyak tempat dari Al-Qur'an. Baik. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah bahwa karakter kaum jahiliyah senantiasa mereka mengukur sebuah kebenaran dengan banyaknya pengikut. Sesuatu ini benar apabila pengikutnya banyak, atau sesuatu ini benar apabila sesuatu itu banyak. Hartanya banyak berarti benar, anaknya banyak berarti benar. Itu kebiasaan kaum jahiliyah, mengukur sesuatu, kebenaran sesuatu dengan kebanyakan, dengan jumlah yang banyak. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu aktsaru amwal wa auladan." Yang artinya kami banyak harta dan banyak anak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka menjadikan harta yang banyak, anak yang banyak, bahwa sesuatu itu adalah benar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 35. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak harta, lebih banyak mempunyai anak-anak daripada kalian, dan kalian dan kami sekali-kali tidak akan disiksa. Jadi siksa yang banyak akan jauh dari mereka kalau seandainya mereka mempunyai harta yang banyak, mereka mempunyai anak yang banyak. Intinya menurut mereka kebenaran diukur dengan kebanyakan. Sesuatu bisa benar kalau banyak, baik itu banyak pengikutnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Sesuatu bisa salah kalau seandainya itu sedikit, asing, pengikutnya sedikit. Ya, seperti misalkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa kaum jahiliyah mengukur sesuatu tersebut sedikit, maka berarti itu adalah termasuk buruk. Illa syirzimatun qalila. Kata mereka bahwa pengikut para nabi alaihi salatu wassalam adalah syirzimah qalilun, yaitu Bani Israel yang kecil, golongan Bani Israel yang kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 54. Inna haula'i lasyirdhimatun qalilun. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka itu Bani Israel benar-benar golongan yang kecil. Nah, ini karakter kaum jahiliyah, mengukur kebatilan dengan sedikitnya pengikut. Mengukur kebatilan dengan sedikitnya pengikut atau sedikitnya harta atau sedikitnya anak atau sedikitnya sesuatu, pokoknya apapun yang sedikit menurut mereka batil. Makanya mereka mengatakan bahwa nanti ada para nabi yang tidak mempunyai pengikut di hari kiamat. Ada para nabi, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut, wan nabiyya wa ma'ahu rajul, Dan ada seorang nabi yang punya pengikut cuma satu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulan. Dan ada seorang nabi yang mempunyai pengikut cuma dua. Wan nabiyya wa ma'ahu rahtu. Dan ada seorang nabi yang mempunyai pengikut kurang dari 10. Menurut mereka, nabi-nabi tersebut tidak benar. Meskipun dia dapat wahyu dari Allah. Karena kalau benar, menurut mereka, berarti banyak pengikutnya. Ini karakter kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah mengukur sebuah kebenaran dengan banyak. Dan menjadikan standar kebatilan, kekeliruan, penyimpangan dengan sedikitnya pengikut. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian penulis di sini mengatakan, wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka menjadikan dalil atas batilnya sesuatu dengan asingnya sesuatu tersebut dan sedikitnya pengikutnya. Nah, lalu penulis mengatakan, fa'atahum bidhulli dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan kebalikan dari hal itu. Bahwa banyak, bahkan di dalam Al-Quran, banyak merupakan tanda keburukan pada beberapa poin. Di dalam Al-Quran, banyak merupakan tanda penyimpangan pada beberapa poin. Nanti kita akan sebutkan. Yang jelas Rasulullah SAW menyelisihi mereka, datang dengan ajaran yang merupakan kebalikan dari mereka. Wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in minal Qur'an. Dan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan kekeliruan berfikir mereka ini di beberapa tempat dari Al-Qur'an. Kita akan sebutkan nantinya. Nah, ahibati hafizakumullah, sebelum saya masuk kepada beberapa pelajaran dari karakter yang kelima ini, inilah jahiliyahnya kaum jahiliyah. Inilah bodohnya kaum jahiliyah. Kalau yang keempat kemarin, kaum jahiliyah, karakter mereka yang keempat yang kita pelajari adalah taklid. Itu bukti kebodohan mereka. Bukti kebodohan kaum jahiliyah. Ini sama nih. Bukti kebodohan kaum jahiliyah. Bahwasanya ukuran kebenaran banyak, ukuran penyimpangan sedikit. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari poin ini. Yang pertama, ukuran kebenaran adalah bukan berdasarkan banyak atau sedikit, tetapi berdasarkan mengenai kebenaran atau tidak. Ukuran kebenaran adalah bukan berdasarkan banyak atau sedikit, akan tetapi mengenai kebenaran atau tidak. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi menurut Islam ukuran kebenaran bukan banyak atau sedikit, tapi pendapat ini benar atau enggak, itu yang jadi masalah. Itu ya, itu yang jadi masalah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kebenaran sumbernya hanya dua, Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Ini menunjukkan bahwa kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kunta fi shakkin mimma ja'aka bihi mimma anzalna ilaik, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qabl, laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Jika engkau ragu dari apa yang kami turunkan kepada engkau, maka tanyakan orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Sungguh kami telah mendatangkan kebenaran dari Rabbmu. Sungguh kebenaran telah datang kepadamu dari Rabbmu. Ini menunjukkan kebenaran hanya dari Al-Quran. Sumber kebenaran dari Al-Quran. Mau itu sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan logika kita, atau sesuai dengan kebiasaan manusia, tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, atau sesuai dengan perasaan manusia, tidak sesuai dengan perasaan manusia, kalau sudah datang dari Al-Quran, maka dia hak, dia benar. Paham ini para ikhwan? Kebenaran sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Apa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu perhatikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kuntu aktubu kulla syai asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku senantiasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Uridu hifzahu." Kenapa beliau tulis semuanya? Agar aku bisa menghafal. Ini menunjukkan bahwa cara yang termudah untuk memasukkan hafalan ke dalam kepala otak kita dengan tulisan. Dan itu dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya negara Afrika. Mereka jika anak ingin menghafal Quran, mereka suruh tulis Al-Quran tersebut dengan tangan mereka, baru disuruh menghafal. "Fanahatni Quraisy." Tetapi kaum Quraisy melarangku. "Waqalu." Dan mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abdullah bin Amr, apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Basya, yatakallamu fil ghadabi war ridha." Dia kan manusia. Bisa dia berbicara di dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Kenapa tulis segala sesuatu? "Amsaktu 'anil kitab." Lalu aku pun berhenti nulis. Enggak nulis lagi. "Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu aku beritahu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa'awma'a bi asbu'ihi." Kemudian beliau menunjuk dengan jari telunjuknya ila fi, ke mulutnya. "Faqala uktub fa walladhi nafsi bi yadi ma yakhruju minhu illa." Tulis demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar dari sini kecuali kebenaran. Ini dalil yang menunjukkan sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Ini faedah kedua ya. Faedah kedua, sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa sumber kebenaran adalah hadis? Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu diwahyukan oleh Allah SWT. Ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama apa tadi? Bahwa ukuran kebenaran adalah mengenai kebenaran tersebut, bukan berdasarkan banyak atau sedikit, tetapi mengenai kebenaran tersebut. Itu ukuran kebenaran. Kemudian yang kedua, kebenaran sumbernya berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Quran kebenaran, bahwa di dalam Al-Quran jumlah yang banyak sering dicela. Saya ulangi, di dalam Al-Quran jumlah yang banyak malah sering dicela. Ya, malah sering dicela. Yang pertama, Al-Quran mensifati jumlah banyak bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Al-Quran mensifati jumlah yang banyak bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Artinya di sini lihat, banyak disifati oleh Al-Quran sifat orang musyrik. Al-Quran mensifati jumlah yang banyak dengan kemusyrikan. Ya, artinya orang-orang musyrik banyak di dalam Al-Quran, banyak disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang musyrik banyak disebutkan Al-Quranul Karim. Baik. Begitu juga dalam surat Ar-Rum ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan wahai Muhammad, jalanlah kalian di bumi. Lalu perhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka yang kebanyakan mereka musyrik. Lihat di sini Allah menyebutkan kata banyak digandengkan dengan kesyirikan. Ini sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Al-Qur'an tentang banyak. Kemudian Al-Quran mensifati jumlah yang banyak bahwasanya mereka tidak beriman. Al-Quran, ini yang kedua. Al-Quran mensifati jumlah yang banyak bahwasanya mereka tidak beriman. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 8. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum musyrikin wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat sebuah tanda kekuasaan dan kebanyakan mereka tidak beriman. Lihat, jumlah banyak dikaitkan dengan tidak beriman. Jumlah banyak dikaitkan dengan tidak beriman. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia, meskipun kamu sangat gigih, mereka tidak beriman. Meskipun kita berusaha memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus, mengarahkan kepada jalan yang lurus, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Lihat, jumlah yang banyak dikaitkan, digandengkan dengan ketidakberimanan. Ini hal yang kedua. Sifat jumlah banyak di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sifat jumlah banyak di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran mensifati jumlah yang banyak bahwa mereka tidak mengetahui, mereka orang-orang bodoh. Al-Quran mensifati jumlah yang banyak adalah orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, bodoh. Lihat di sini, jumlah yang banyak dikaitkan dengan kebodohan, dikaitkan dengan kurang pengetahuan, dikaitkan dengan tidak mengetahui ilmu. Jadi kebenaran tidak bisa disandarkan dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Kenapa? Karena Al-Quran di dalam Al-Quran sifat jumlah yang banyak disifati dengan sifat-sifat buruk. Orang musyrik disifati dengan jumlah yang banyak. Orang tidak beriman disifati dengan jumlah yang banyak. Orang yang bodoh tidak mengetahui disifati oleh Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, Al-Quran mensifati jumlah yang banyak dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang tidak bersyukur. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Al-Baqarah ayat 243. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, jumlah yang banyak dikaitkan dengan tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa disandarkan dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jumlah yang banyak disifati dengan sifat-sifat buruk. Paham ini para ikhwah? Baik. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalilan ma tashkurun." Sedikit kalian bersyukur kepada Allah. Jumlah yang bersyukur sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kebanyakan tidak bersyukur. Jumlah banyak dikaitkan dengan tidak bersyukur. Menunjukkan bahwa jumlah banyak bukan standar kebenaran. Karena Al-Quran mensifati jumlah yang banyak dengan sifat-sifat buruk, diantaranya tidak bersyukur. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 17. Surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kamu tidak mendapati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf ayat berapa tadi? 17. Ya. Ini menunjukkan jumlah yang banyak dikaitkan dengan tidak bersyukur. Menunjukkan bahwa tidak bisa kita jadikan standar kebenaran dengan jumlah banyak. Itulah jahiliyahnya kaum jahiliyah. Ya. Yang kelima, Al-Quran mensifati jumlah yang banyak dengan kekufuran. Bahwa orang-orang kafir jumlahnya banyak. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 89. Al-Isra ayat 89. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 9. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Fa aktsarun nas illa kufur. Kebanyakan manusia mengingkari, kufur terhadap Al-Qur'an. Ini menunjukkan jumlah banyak dikaitkan dengan kekufuran. Menunjukkan bahwa standar kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak. Karena jumlah yang banyak disebutkan, disifati oleh Al-Quran dengan banyaknya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, Al-Quran mensifati jumlah yang banyak bahwa mereka orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak berakal. Dalam surat Al-Maidah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun." Akan tetapi, orang-orang yang kafir mendustakan atas nama Allah dan kebanyakan mereka tidak berakal. Ini menunjukkan bahwa banyak, jumlah banyak bukan standar kebenaran. Karena Allah mensifati di dalam Al-Quran jumlah yang banyak bahwa mereka orang-orang yang tidak berakal. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat ayat 4. Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Sekali lagi, ini menunjukkan jumlah banyak bukan standar kebenaran. Karena Allah mensifati jumlah yang banyak di dalam Al-Quran bahwa mereka orang-orang tidak berakal. Ini ahibati hafizukumullahu ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati jumlah yang banyak dengan orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati jumlah yang banyak dengan orang-orang fasik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 101 sampai 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka tepat janji. Dan kami mendapati kebanyakan mereka sungguh orang-orang yang fasik. Ya, di sini. Kebanyakan, jumlah banyak bukan standar kebenaran. Kenapa? Karena Allah mensifati jumlah yang banyak di dalam Al-Quran dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik banyak. Apa itu fasik? Fasik itu dari kata-kata fasaqa yafsuqu, yang artinya kharaja yakhruju, bahasa Indonesia keluar. Ya, seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya berbicara tentang fasik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. 5 dari binatang fasik yang dibunuh wajib, baik itu di dalam tanah halal atau tanah haram. 5 binatang fasik. Apa 5 binatang fasik itu? Adalah di antaranya al-fa'rah, yaitu tikus. Kenapa tikus disebut sebagai binatang fasik? Karena dia keluar dari jalan yang benar. Apa maksudnya keluar dari jalan yang benar? Maksudnya adalah dia keluar dari jalan-jalan di rumah tersebut, tidak pada jalannya, yang bisa menghancurkan rumah akibat jalannya tersebut, bisa membakar rumah akibat jalannya tersebut. Makanya dia jalan bukan pada jalan yang benar. Tidak semestinya jalan di situ dia jalan. Paham enggak? Nah, itu secara bahasa arti fasik. Adapun secara istilah berarti adalah kullu man kharaja minan tariqil Islam, min tariqil Islam. Setiap yang keluar dari jalan Islam itu namanya fasik. Alanan, secara terang-terangan. Makanya pelaku dosa besar itu fasik. Orang pacaran itu fasik. Karena bermaksiat terang-terangan di hadapan orang. Ya. Orang minum minuman keras itu fasik. Kenapa? Karena bermaksiat secara terang-terangan. Berarti arti fasik apa? Orang yang keluar dari jalan ketaatan dengan terang-terangan. Itu namanya apa? Fasik. Paham sekarang para ikhwan? Bisa membedakan antara fasik, nanti ada lagi kata-kata zindiq. Ya. Taib, ahibati hamdulillah ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwasanya banyak bukan standar kebenaran. Jumlah yang banyak bukan standar kebenaran. Bahkan jumlah yang sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebalikannya. Itu poin yang ketiga. Keempat. Poin keempat. Poin yang pertama apa? Ukuran kebenaran adalah mengenai kebenaran, bukan dengan banyak atau sedikit. Ukuran kebenaran adalah mengenai kebenaran. Makanya gini, ada sebagian orang mengatakan itu pastilah benar. Kenapa? Karena Ustadz Fulan mengerjakan. Gak mungkin Ustadz salah. Ini jahiliyah. Walaupun itu dikatakan, dinisbatkan kepada Ustadz Salafi. Ya, ini jahiliyah. Misalkan Ustadz paling yang kita hormati di sini, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawaz, Ustadz Abu Unaisa Abdul Hakim, para dokter-dokter, Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah Abu Abdul Muhsin, Ustadz Firanda Andirja, Hafizahullah. Misalkan, oh, Ustadz Hakim aja ngerjain, Ustaz Yazid aja ngerjain, Ustaz Firanda aja ngerjain, masa salah? Ini jahiliyah. Paham? Ini akidah. Kenapa? Karena sesuatu bisa menjadi benar ketika dia mengenai kebenaran, bukan mengenai orang. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak dikenal karena orangnya. Oh, karena ada Ustaz Fulan berpendapat begini, artinya benar. Enggak. Hatta Syekhul Islam. Kalau seandainya Syekhul Islam berpendapat seperti ini, maka harus selalu benar? Tidak. Kebenaran tidak dikenal dengan orangnya. Tetapi kenali kebenaran maka engkau akan tahu siapa yang benar. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang sudah buyar nih manhaj ini. Ya. Sekarang masuk kepada poin karakter yang keempat kemarin, bulan kemarin kita pelajari. Ya, taklid. Asal ustaz mengerjakan, sudah. Ikut. Apa arti taklid? Akhdhu qaulil ghair bila hujjah wa burhan. Mengambil pendapat orang lain tanpa kebenaran, tanpa dalil, tanpa alasan. Ini manhaj ini. Ya. Dan saya yakin sekali ustaz tiga tersebut, kalau saya mendengar ucapan saya, mereka akan setuju. Sangat setuju. Ini namanya akidah. Kebenaran bukan karena orangnya, tetapi ketika sesuatu tersebut mengenai kebenaran. Paham ini para ikhwan? Jadi kalau seandainya Anda lihat seorang ustaz salah, ya sudah, salah. Dia dalam hal ini keliru, sudah. Ya, bukan berarti kita benar-benarkan karena dia ustaz salah, enggak. Salah tetap salah. Karena tidak mengenai kebenaran. Kebenaran sesuatu dikatakan benar ketika mengenai kebenaran, bukan karena orangnya. Ini poin pertama. Poin yang kedua apa tadi? Kebenaran sumbernya Al-Qur'an dan hadis, sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Ya, bukan, ini perhatikan, bukan sumbernya akal, perasaan, mimpi. Ya, bukan. Tetapi sumbernya Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sumbernya perasaan, akal, logika, rasio, pendapat. Bukan. Tetapi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat? Itu yang kedua. Hah? Yang ketiga? Di dalam Al-Quran jumlah yang banyak dicela. Sudah kita sebutkan banyak sekali pencelaan-pencelaan Al-Quran terhadap jumlah yang banyak. Bahkan kebalikannya. Kebalikannya, ini yang keempat. Jumlah yang sedikit dipuji dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy-syakur." Yang artinya, dan sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, pandai bersyukur. Syakur bukan hanya sekedar syakir. Syakir bersyukur. Tetapi ini syakur. Pandai bersyukur, selalu bersyukur. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha saat beliau salat malam sampai bengkak, hatta tatawarrama qadama, sampai kedua telapak kakinya bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Bukankah engkau qad ghafarallahu laka min dhanbi wa ma ta'akhkhar? Lima fa'altaha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengerjakan ini? Bukankah engkau diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Maka beliau mengatakan apa? Afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang syakur, bukan hanya sekedar syakir? Makanya bagus anak dinamai Abdus Syakur. Karena syakur itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga syakir salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadiyasy syukur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar seseorang setelah membaca surat Saba ayat 13 ini, beliau mendengar seseorang berdoa, "Allahumma ij'alni min hadzal qalil." Ya Allah, jadikan aku dari orang yang sedikit ini. Dari orang yang sedikit ini. Kata Umar bin Khattab, "Ma hadza du'a? Doa apa ini? Kok minta dari orang sedikit, menjadi orang sedikit?" Maka orang tersebut menjawab, "Aradtu qaulallahi 'azza wa jalla wa qalilun min 'ibadiyasy-syakur." Kata orang tersebut, "Wahai Umar, yang aku inginkan adalah aku termasuk dalam firman Allah surat Saba ayat 13, orang-orang yang sedikit itulah orang-orang yang pandai bersyukur." Maka apa kata Umar bin Khattab? Kullun nas a'lamu minka ya Umar. Wahai Umar, orang lebih pandai daripada engkau. Ini menunjukkan doa ini bagus, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit, yaitu orang yang pandai bersyukur. Dan mereka itu sedikit. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi, bahwa sedikit dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu surat Hud ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Yang artinya, dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Lihat, di sini yang menunjukkan bahwasannya sedikit dipuji oleh Al-Qur'an karena mereka orang-orang yang beriman. Ya, silakan azan dulu. Saya akan setelah azan saya akan lanjut sampai iqamah. Habis itu kita sholat isya. Setuju? Setuju. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu iqamah. Berapa menit biasanya? Hah? Ya, baik. Nanti kan ada ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Hud, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Lihat di sini Allah memuji jumlah sedikit, yaitu orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya poin yang keempat, jumlah sedikit tidak mesti harus batil. Jumlah sedikit bukan tanda penyimpangan. Maka tidak bisa kita jadikan kuantitas sebagai standar kebenaran. Kalau banyak berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Ini tidak benar. Lihat surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka 'an sabilillah." Jika engkau mentaati kebanyakan yang ada di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lihat jumlah yang banyak dicela dalam Al-Qur'an. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka niscaya kamu, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ada penjelasan menarik dari Syekh Al-Allamah Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsarum fil ard yudilluka an sabilillah, surat Al-An'am ayat 116. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, wa dallat hadhihi al-ayah, ayat ini menunjukkan ala annahu la yustadallu ala al-haq bi katsrati ahli, bahwa kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikutnya. Wala yadullu qillatus salikin li amrin minal umur an yakuna ghayra haq, dan tidak menunjukkan sedikitnya orang yang mengerjakannya itu menunjukkan bahwa tidak di atas kebenaran. Balil waqi'u khilaf dzalik, tetapi kenyataannya kebalikan dari itu, ya, bahwa jumlah yang banyak dicela, jumlah yang sedikit yang benar. Fa inna ahlal haqq humul aqalluna adada, orang yang benar sedikit jumlahnya. Al a'zamuna 'indallahi qadran wa ajran, orang yang mempunyai kedudukan pahala yang banyak di sisi Allah itu sedikit mereka. Balil wajib an yastadilla 'alal haqqi wal batil bitturuqil musilah ilaih. Nah, ini penting. Bahkan yang wajib untuk menentukan ini benar atau tidak benar adalah dengan jalan yang menyampaikan kepada kebenaran, yaitu melihat kepada sumber kebenaran tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lihat perkataan ulama salaf Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, seorang imam tabi'in. Perkataan beliau ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitab beliau Al-Iqtisar. Dan ini akidah. Lihat beliau mengatakan, ilzam tariqal huda. Ini perkataan ulama salaf. Selalulah di atas jalan petunjuk, jalan kebenaran. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang jalan di atas tersebut. Tidak membahayakan. Jangan merasa aneh sedikitnya orang yang jalan di atas kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan jauhi jalan-jalan kesesatan. Jalannya banyak, berarti pengikutnya pun banyak. Jauhi jalan-jalan kesesatan. Wa la tagtarra bi katsratil halikin, dan jangan tertipu, jangan takjub dengan banyaknya orang yang binasa, yang tidak jalan di jalan kebenaran. Banyak, bukan menunjukkan kepada kebenaran. Itu poin keempat. Sedikit malah dipuji di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian, hibati hafizakumullah ta'ala, di sini ada perkara penting sekali. Apa itu perkaranya? Perhatikan baik-baik. Kita katakan tadi, kebenaran tidak diukur dengan orangnya, tetapi kebenaran diukur dengan apakah mengenai kebenaran atau tidak. Paham ini para ikhwan? Bukan karena orangnya kita mengikuti, tetapi karena kebenaran yang ada pada orang tersebut kita mengikutinya. Bukan karena ustadznya kita cintai, tetapi kebenaran yang ada pada ustadz tersebut yang membuat kita cinta kepada ustadz tersebut. Paham ini para ikhwan? Poin kelima sekarang. Kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Ya, ini hati-hati. Kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Yang benar cuma satu, tidak berbilang. Ini kadang-kadang kalau kita sudah berbicara seperti ini, oh lihat tuh, orang-orang sok suci semua. Ngaku surga, sudah ngapling surga itu. Jadi yang lain menurut dia salah. Tidak, kita coba sekarang. Kita adakah mengklaim diri kita? Tidak, kita sekarang menjelaskan sesuatu, bukan mengklaim sesuatu. Menjelaskan sesuatu bahwa kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Ada syubhat, sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, ada syubhat yang tersebar di tengah masyarakat bahwasanya, terutama syubhat ini bahaya sekali. Syubhat ini kalau diterima bahaya sekali. Bahwasanya kebenaran itu sifatnya adalah relatif. Orang Islam punya kebenaran, ada kadar kebenaran yang mereka miliki. Orang Nasrani pun ada kadar kebenaran yang mereka miliki. Yahudi, Buddha, Hindu ada kadar kebenaran yang mereka miliki. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala. Tadi sudah kita sebutkan poin yang kelima, yaitu al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu tunggal, satu. Tidak berbilang. Di sini ada syubhat yang sering disebarkan oleh orang-orang. Syubhat ini tujuannya, tujuan akhirnya adalah mengatakan semua agama sama. Syubhat ini sering dipakai oleh kaum liberal. Syubhat ini sering mereka membantahkan dengannya bahwa Islam adalah agama yang paling benar satu-satunya. Mereka dengan syubhat ini membantahkan perkataan itu. Mereka mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, atau dalam bahasa Arabnya nisbi. Artinya gini, orang Islam mempunyai kebenaran di dalam dirinya. Agama Islam ada kebenaran padanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lainnya juga ada semacam kadar kebenaran pada diri mereka atau pada agama mereka. Ada semacam kadar kebenaran. Ini semua kenapa? Karena mereka tidak meyakini kebenaran itu satu. Mereka meyakini bahwasanya kebenaran itu bermacam-macam. Nah, sama juga termasuk di dalamnya orang-orang yang berhijrah kemudian tidak belajar manhaj. Akhirnya, asalnya mungkin dia mengikuti dakwah salaf, dakwah sunnah, setelah mengenal orang-orang pergerakan, akhirnya mereka yang penting Islam. Ambil ustadz sini, ini ustadz sini, kajian-kajian ustadz salaf dia ikutin, kajian-kajian ustadz pergerakan dia ikutin, kajian-kajian ustadz sufi dia ikutin, akhirnya comot semua. Karena menganggap semuanya benar. Ini inti permasalahan. Makanya penting sekali mendudukkan permasalahan ini. Al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Apa dalilnya? Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalanku sirat cuma satu. Jalan yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad SAW cuma satu, tidak berbilang. Maka itulah yang wajib diikuti. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Maka kalian akan terpisah dari jalan yang satu tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini dalil pertama, Al-An'am 153. Bahwa kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Makanya kadang-kadang ada orang ahli bid'ah. Pelaku bid'ah. Mereka sudah berdalih dengan kebanyakan, dengan jumlah yang banyak. Coba lihat berapa banyak orang, masih ini salah semua. Sering seperti itu. Coba lihat ini yang mengerjakan perkara bid'ah ini, yang kalian anggap bid'ah. Ini lihat. Banyak semua. Hampir jutaan orang, masa salah semua. Ini akhirnya berdalilnya dengan apa? Bukan. Dengan perasaan. Masa salah semua? Itu perasaan tuh. Masa salah semua? Itu perasaan. Bukan jumlah, bukan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga mereka memakai ini. Yaitu bahwasanya para pelaku bid'ah sering mengatakan seperti ini. Ya sudah, di sana perkataanmu benar, ustaz ini juga benar, ini ustaz benar, semuanya benar, jangan ada yang menyalahkan. Nah ini. Ya, aplikasinya antum sering dengar. Cuma penjelasannya mungkin ini. Al-haq wahid la yata'adda. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Contoh misalkan dalam tauhid asma wa sifat. Sudahlah jangan dibincangkan masalah Allah beristiwa di atas aras. Ya, ada yang menetapkan Allah beristiwa di atas aras. Ada yang mentakwilkan makna istiwa. Ada yang mengatakan begini. Ada yang menyerahkan maknanya dan lafadznya terserah Allah. Sudah, yang penting kita taat kepada Allah. Semuanya benar. Ini karena mereka tadi menganggap bahwasanya kebenaran itu tidak satu. Kebenaran bisa saja ada pada orang ini, pada orang ini, pada orang ini. Jangan mengklaim yang paling benar. Nah, akhirnya kita dituduh. Tuh lihat, orang suka menyalahkan orang dan memuji diri sendiri. Tidak ada seperti itu. Kita menjelaskan sebuah kaidah. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Maka ikutilah kebenaran tersebut yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tadi Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan, sesungguhnya inilah jalanku satu, sirat. Bukan banyak jalannya, cuma satu. Ikutilah. Dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Maka kalian akan menyimpang dari jalannya. Begitu juga surat Al-Fatihah. Ayat 6-7. Dalil yang lain. Ihdina as-sirat. Satu. Tunjuki kami jalan. Satu. Ya. Yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, beri nikmat kepada mereka. Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Satu itu jalannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid beliau mengatakan, "Wal maqsudu anna tariqal haqqi wahidun." Dan maksud dari ayat tersebut adalah bahwa jalan kebenaran cuma satu. Idh maradahu ilallahi al-malikul haq. Yang mana tujuannya adalah Allah, sang raja yang paling benar. Wa tariqul batil mutasya'ibah mutahwa muta'addidah. Sedangkan jalan kebatilan itu bermacam-macam. Ya. Jalan kebatilan itu bermacam-macam. Sama juga dalam masalah bermazhab. Ada sebuah masalah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada orang berkata, yang penting ada perkataan ulama di dalamnya, silahkan kerjakan. Enggak benar ini. Paham maksud saya? Ada sebagian pendakwah begitu mengatakan, yang penting ada ulamanya mengatakan seperti itu, kerjakan. Apapun pendapatnya. Yang penting ada ulamanya mengatakan. Enggak. Kita dituntut beramal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bukan beramal yang sesuai dengan perkataan para ulama. Bukan. Jadi keliru fatal ketika ada orang yang mengatakan, selama ada ulama yang berpendapat demikian, maka silahkan kerjakan. Tidak. Itu salah. Yang benar adalah selama ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah pendapat ulama tersebut, maka itulah yang dikerjakan. Beda gak? Beda gak? Beda. Hati-hati para ikhwan. Akhirnya sebagian orang memudah-mudahkan sekarang. Berbudah-budah sekarang. Apalagi di zaman sekarang, khilaf ulama dijadikan dalil. Ya? Tapi ini kan khilaf. Selain begitu, ini kan khilaf. Ini parah para ikhwan yang dirahmati Allah. Tata cara ini obatnya cuma satu, belajar manhaj. Obat pemikiran-pemikiran seperti ini yang sudah mulai kacau di tengah masyarakat, ya, terutama di tengah kaum yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ya, kita tidak berbicara orang-orang yang tidak mengusung dakwah salafiyah. Di tengah-tengah jamaah dakwah salafiyah sekarang kacau pemikiran itu. Pokoknya ada khilaf saja sudah. Kita tidak boleh lagi berbicara. Ini khilaf kok. Ya sudahlah, khilaf. Enggak. Kita dituntut mana yang paling benar. Ikuti jalan yang benar, karena jalan yang benar cuma satu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu dalil dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil dari itu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Ini perhatikan. Abdullah bin Mas'ud bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris di tanah sebuah garis lurus. Tsumma qala hadza sabilullah mustaqim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah jalan Allah yang satu yang lurus. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di samping kanannya beberapa garisan, samping kirinya beberapa garisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi subul, ini jalan-jalan. Wa laysa minha sabilun illa 'alaihi syaitan yad'u ilaihi." Dan tidak ada jalan-jalan ini kecuali ada setan-setan yang mengajaknya. Ini menunjukkan bahwa jalan kebatilan banyak, jalan kebenaran cuma satu. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tadi, surat Al-An'am ayat 153. Beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalian akan terpisah dari jalan satu tadi yang benar tadi. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian poin selanjutnya yang berkaitan dengan perkara ini juga, yaitu poin yang keenam pada karakter kaum jahiliyah yang kelima ini. Dan poin ini juga penting, yaitu permasalahan yang sering diangkat oleh para orang-orang di zaman sekarang. Dan sudah saya singgung sedikit tadi, setiap perkataan para ulama, maka selama ada perkataan ulama, ikutilah. Mereka sebenarnya ada dalil di belakangnya, ada kaedah yang mereka ikuti. Apa kaedahnya? Itu kullu mujtahidin musib. Setiap yang berusaha mencari hukum, maka dia pasti mendapatkan kadar dari kebenaran. Saya ulangi ya, ini poin yang keenam, yaitu setiap orang yang mujtahid pasti benar. Nah, itu kaedah mereka pakai. Makanya ada orang mengatakan, selama ada perkataan ulama, ikuti aja. Mau begini, ikuti saja. Mau begini, ikuti saja. Saya beri contoh dalam masalah nikah. Ada pendapat mazhab yang mengatakan, tidak mengapa perempuan menikah tanpa wali. Sudah, selama ada mazhabnya, ikuti. Selama ada perkataan ulama, ikuti. Ada lagi pendapat mengatakan bahwasanya boleh menikah tanpa mahar. Selama ada perkataan ulama, ikuti. Boleh mengikuti. Ya, mau benar mau tidak benar, sesuai dengan ayat Al-Qur'an hadis Rasul, selama ada perkataan ulama, ikuti. Nah, ini tidak benar cara berpikir ini. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh menikah tanpa ada dua orang saksi. Selama ada perkataan ulama, ikuti. Ada lagi pendapat yang mengatakan, boleh menikah tanpa ijab kabul. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Zina. Gara-gara memakai pendapat ini, kullu mujtahid musib. Setiap yang berijtihad, dia pasti benar. Ini keliru para ikhwan. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ada perkataan ulama, maka ikuti. Tidak boleh kita menyalahkan. Ya, jangan sok benar sendiri. Ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Jawabannya bagaimana? Cara menjawab kaidah yang batil ini. Maka kita katakan, apa yang Anda maksud setiap ahli mujtahid benar? Apa yang Anda maksud? Kalau seandainya Anda memaksudkan bahwa setiap ahli mujtahid itu benar, maksudnya adalah setiap ahli mujtahid dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan usahanya mencari hukum, benar? Benar itu. Tetapi kalau seandainya yang Anda maksud setiap ahli ijtihad berarti kita biarkan dia dalam pendapatnya dan kita anggap itu benar, ini tidak benar. Paham ya? Karena memang ada hadis Rasul yang berbunyi begini, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim, ulama, ahli ijtihad bisa meneliti ayat Al-Qur'an, kemudian dia memberi fatwa, lalu fatwanya benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau seandainya ada ulama, ahli ijtihad, kemudian dia memberi fatwa, lalu fatwanya salah, maka dia dapat satu pahala. Nah, ini boleh berlaku kaidah ini. Setiap ahli ijtihad, maka dia benar. Benar di sini maksudnya tetap dapat pahala. Tetapi, ya, bukan berarti semua perkataan ulama kita boleh kerjakan. Akhirnya nanti meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda maksud bahwa setiap ahli ijtihad itu benar, maksudnya benar-benar sesuai pendapatnya itu selalu benar, meskipun ini berbeda dengan ini, meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang penting itu perkataan ulama, maka ini kaidah tidak benar. Paham ini para ikhwan? Jadi hati-hati, tidak semua perkataan ulama kita bisa ikuti. Ya, karena ada orang mengatakan dan muskilahnya ini dai-nya masyhur. Ini muskilahnya nih. Ya, sering saya ditanya masalah ini. Ustaz, benarkah bahwa selama ada perkataan para ulama, maka kita boleh mengerjakan pendapat yang mana saja? Tidak benar. Yang benar adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul, itu yang benar. Ya. Lalu Ustaz, kedudukan para ulama bagaimana? Mereka kan nanti ada baper-baperan. Ya sudah, ente siapa sih dibandingkan ulama? Nah, itu baper tuh. Ya, bawa perasaan, bukan badil, bawa dalil. Ya. Ente siapa sih dibandingkan ulama? Anak kau kencurnya. Mereka sudah ahli ijtihad, mereka begini. Nah, itulah tadi. Akan goyah kalau seandainya tidak diawali dengan nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Akan goyah. Paham ya para ikhwan? Contoh misalkan. Mereka akan mengatakan, sudahlah orang Syiah ada benarnya. Orang Qadianiyah ada benarnya, Ahmadiyah ada benarnya, orang-orang Sufi ada benarnya, sudah biarkan aja lah. Ada benarnya. Jadi sebenarnya mereka ini malas belajar. Ini orang-orang pemalas belajar. Yang penting, ya sudahlah mereka bersyahadat. Ada benarnya juga mereka semuanya. Enggak bisa. Tidak akan pernah sama kesyirikan dengan kekufuran. Enggak akan pernah sama orang yang berdoa hanya kepada Allah dengan orang yang berdoa kepada Allah plus berdoa kepada Husain. Gak sama. Gak mungkin. Gak sama orang yang meyakini Al-Quran cuma 30 juz sudah sempurna dengan orang yang meyakini Al-Quran yang sekarang adalah sepertiga, hanya sepertiga. Dua pertiganya masih dibawa oleh Imam Mahdi yang gaib sampai sekarang. Gak tahu ngapain dia. Sudah 1200 tahun. Gak bisa makan yang seperti ini. Maka akhirnya nanti kalau kita memakai kullu mujtahidin musib, setiap orang yang ahli ijtihad itu pasti benar. Apa maksud Anda dulu itu masalah itu? Kalau seandainya maksud Anda adalah bahwa setiap yang ahli ijtihad berusaha mencari hukum, dia akan mendapat pahala, benar. Tapi kalau Anda maksud bahwa setiap ahli ijtihad pasti ada kebenaran pada dirinya, maka tidak. Yang benar hanya apabila pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini para ikhwan? Ini saya puas sekali ini. Karena sudah membantah syubhat itu. Oh, ada melihat dengan terang-terangan, selama ada perkataan ulama, kerjakan. Ini tidak benar. Yang benar itu adalah selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pendapat ulama tersebut, maka boleh dikerjakan. Itu baru yang benar. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Kita ini salah satu tugasnya adalah membantah syubhat-syubhat dari para pendakwah ahli syubhat. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena di zaman media sosial ini orang sangat mudah mengakses segala macam hal, informasi, video, tulisan. Akhirnya ketika bingung dia melihat hal-hal tersebut, ditimpakan kepada ustadznya. Ustadz, bagaimana jawab syubhat ini? Kenapa ente lihat syubhat ini? Itu jadi masalah. Sudah enggak bisa jawab baru bingung. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, itu yang saya miliki dari materi. Sengaja malam ini cuma satu poin dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, kalau yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar, apakah ini ciri-ciri jahiliyah walaupun mereka muslim? Iya, jelas. Ya, ini kaum jahiliyah karena berarti mereka tidak jujur pada sebuah kebenaran. Dan ini termasuk daripada ghish, penipuan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ghasyana fa isminna." Barang siapa yang menipu, maka bukan dari kami. Dan ini termasuk daripada qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan palsu dan ucapan palsu. Ini termasuk di seperti ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala munabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah aku beritahukan kalian apa itu dosa-dosa besar? Kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah, kami mau. Apa itu dosa-dosa besar?" Kemudian beliau bersabda, "Asyirku billah." Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtlun nafsil lati bighairil haq, kemudian membunuh seseorang tanpa kebenaran. Kemudian wazina, kemudian berzina. Kemudian beliau yang asalnya bersandar seperti ini, kemudian beliau bangun. Kemudian beliau mengatakan, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur. Dan termasuk di dalamnya adalah sumpah palsu, mengatakan yang hak itu jadi batil, yang batil jadi hak. Ingatlah, itu termasuk daripada dosa besar. Apa itu Syekhul Islam? Dan siapa saja yang mendapat gelar tersebut? Ini ada faedah menarik. Bagus pertanyaannya. Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam itu adalah gelar yang diberikan oleh para ahli sejarah kepada para ulama-ulama terkenal. Seperti misalkan Syekhul Islam, gelar tersebut diberikan kepada ulama-ulama. Di antaranya yang paling terkenal adalah Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sebagai Syekhul Islam. Kemudian juga Al-Hafidz Ibn Rajab sebagai Syekhul Islam. Al-Hafidz Ibn Hajar sebagai Syekhul Islam. Ya, sering diberikan ulama-ulama kepada, sering diberikan gelar ini kepada ulama-ulama terkenal. Apa arti Syekhul Islam? Yaitu syekhnya kaum muslimin. Syekhnya kaum muslimin maksudnya adalah ulamanya umat Islam. Karena saking dalamnya ilmunya, saking luasnya ilmunya, maka dia disebut sebagai ulamanya umat Islam, syekhnya kaum muslimin. Artinya orang yang dituakan, orang yang ditanyakan, orang yang ahli fatwa dari kaum muslimin. Siapa saja yang mendapat gelar tersebut? Oh, banyak. Para ulama banyak sekali mendapatkan gelar tersebut. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Cuma perhatikan baik-baik para ikhwan. Ada kaidah menarik kemarin saya mendengar ceramah atau kajian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini salah satu syekh favorit kita di zaman sekarang ini. Favorit kita bagi para penuntut ilmu, terutama para ustaz. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan, seorang yang sudah dikenal dengan keilmuannya tidak diperlukan untuk diberikan gelar macam-macam. Yang diberikan gelar itu adalah orang yang tidak pede dengan dirinya. Contoh misalkan Abu Hurairah. Apakah kita menyebutkan Al-Hafidz Abu Hurairah? Enggak. Cukup sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena sudah terkenal, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah benar-benar mumpuni, tidak memerlukan gelar macam-macam. Tetapi begitulah para ulama sejarah, untuk menghormati para ulama, mereka memberikan gelar pada ulama-ulama yang terkenal. Salah satu gelarnya adalah Syekhul Islam. Wallahu a'lam. Tadi disampaikan agar tidak bermudah-mudah dalam perkara khilafiyah. Bagaimana nasihat Ustaz agar kami pemula bisa mengikuti kebenaran dan agar tidak jatuh ke dalam taklid terhadap seorang Ustaz? Bingung terhadap menghadapi pendapat perbedaan pendapat dengan ilmu yang terbatas ini. Maka kerjakan apa yang dituntun oleh Al-Quran. Apabila Anda seorang ahli ilmu, ahli ijtihad, bisa meneliti ayat Al-Quran, hadis Rasul, maka pada saat itu haram baginya taklid. Dia wajib meneliti Al-Quran, meneliti hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengannya dia dapat hukum. Dikerjakan itu hukum setelah dia teliti. Kalau seandainya Anda seorang penuntut ilmu, pemula, penuntut ilmu, para ustaz misalkan, penuntut ilmu biasa, bukan ahli ijtihad, tapi dia bisa meneliti atau membaca perkataan-perkataan ulama. Ulama ini berpendapat seperti ini, dalilnya ini. Ulama ini berpendapat seperti ini, dalilnya ini. Ulama ini berpendapat seperti ini, dalilnya ini. Maka dia timbang-timbang dengan kemampuannya, mana pendapat ulama yang lebih kuat dan dekat dengan dalilnya. Itu yang dia ikuti. Ini kalau dia sebagai penuntut ilmu. Termasuk di dalamnya ustaz-ustaz di Indonesia ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang awam, kita-kita ini sebagai orang Arab, maka bagaimana? Kerjakan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu selama kita tidak mengetahuinya. Nah, tugas kita orang awam menanya. Cari, misalkan dalam masalah akidah, ustadz yang paling dalam masalah akidah siapa? Cari, kita tanya mereka. Ustadz, saya punya masalah dalam masalah akidah, tolong jawab beserta dalilnya. Sudah dapat jawabannya, disertakan dalilnya, dan kita puas dengan dalil tersebut, ambil pendapatnya. Cari misalkan dalam masalah fikih muamalah, cari ustadz yang di bidangnya, tanya. Kemudian, jika ustadz tersebut menyebutkan fatwa beserta dalilnya, ambil. Begitu kalau seandainya orang awam. Begitu kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat. Cari mana ustadz yang lebih ahli di dalam bidang tersebut. Maka ambil pendapatnya. Contoh yang lagi ramai kemarin di media sosial. Ustadz Fulan mengatakan gofei begini. Ustadz Fulan mengatakan gofei begini. Ribut. Ya. Yang paling ramai ini kadang-kadang komentator. Baru sekali, dua kali duduk di majelis ilmu, keluar sudah jadi Syekhul Islam. Ini saya melihat obatnya cuma satu, Pak Dewa. Obat para komentator-komentator ini, ya penuntut-penuntut ilmu, orang-orang awam yang baru duduk kemudian menjadi komentator hebat ini, obatnya cuma satu, belajar adab dalam menuntut ilmu. Maka harus minta antum sama ustaz. Tolong Ustaz ajari kami adab dalam menuntut ilmu. Dan itu ada sudah alhamdulillah. Seperti kitab Hilyat Talibul Ilm. Mahkotanya para penuntut ilmu. Di situ diajarkan bagaimana adab seseorang terhadap dirinya. Adab seseorang terhadap gurunya. Adab seseorang terhadap kitabnya. Adab seseorang terhadap majlis ilmunya. Diajarin di situ. Ini yang ada adalah apabila dia sudah berhijrah, meniti jalan Allah, sekali dua kali ikut kajian, apalagi sudah dekat dengan ustaz, mulai berfatwa. Persis seperti Syekhul Islam. Jadi ustaz-ustaz yang belajar puluhan tahun duduk bersimpuh di hadapan pada syekh, itu seakan-akan tidak ada nilainya. Yang dia mulai dari setelah SD, bahkan SD dia belajar ilmu dirinya. Tidak pernah belajar ilmu umum. Duduk bersimpuh di pesantren. Duduk bersimpuh di hadapan syekh di kota Madinah. Puluhan tahun. Ya. Kemudian, tidak sesuai dengan pendapat si aksi Syekhul Islam ini. Oh, sudah. Habis ustaz tersebut. Dihabisi. Tidak ada nilai lagi. Adabnya hilang. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz tersebut duduk puluhan tahun di pesantren, duduk puluhan tahun bersama syekh. Ngaji ngantuk-ngantuk di dalamnya dia. Bertanya kalau seandainya tidak paham, duduk langsung dengan ulama. Nyete baru sekali, dua kali, tiga kali baca Quran belepotan, sudah menghina ustaz habis-habisnya. Alhamdulillah. Obatnya cuma satu, adab, belajar adab. Makanya imam para ulama dahulu di antaranya Imam Ibn Mubarak rahimahullah, ta'allamna min al-Imam Ahmad adabahu aktsara min ilmihi. Kami belajar dari Imam Ahmad adabnya lebih banyak dibandingkan ilmunya. Maksudnya bukan berarti Imam Ahmad ilmunya tidak ada, bukan, tapi adabnya kami pelajari. Bagaimana beliau menjawab ilmu, menjawab pertanyaan, bagaimana beliau sangat zuhud di dalam menjawab pertanyaan dan semisalnya. Maka hati-hati para ikhwan, coba tahan itu lisan, apa lisan atau jari jemarinya untuk komen. Ya. Apalagi dalam maslahat-maslahat yang umum untuk kaum muslimin. Sebagian orang yang menuntut ilmu di majlis dakwah salaf menuduh kaum ahli bid'ah sebagai rafidah. Tetapi kadang-kadang sebagiannya ada di tengah-tengah kita kaum rafidah itu. Kaum apa namanya? Ruwaidah. Orang bodoh dungu kuadrat pangkat 9. Berbicara tentang kemaslahatan kaum muslimin. Masalah jihad, masalah halal haram, masalah. Ada orang komen. Kayaknya sih menurut saya haram itu. Menurut saya kayaknya lagi. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Hati-hati para ikhwan. Ya. Dan saya berpesan ini panggung seperti ini, ya, pakai mic dengan meja berdiri, ini kursi ini penuh dengan syahwat. Maksud saya semua orang ingin menjadi pendakwah, penuh dengan syahwat ini, menjadi ahli fatwa. Bahkan kadang-kadang saking inginnya duduk di sini cuma ingin foto aja begini. Ini duduk ini para ikhwan, duduk ini berat. Kalau seandainya saya boleh duduk seperti antum, ada orang yang ngajari, anak akan duduk depan. Karena orang yang mengajari umat itu adalah dia orang yang menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluarlah buku I'lamul Muwaqqi'in yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. I'lamul Muwaqqi'in, penentuan orang-orang yang menandatangani atas nama Allah. Di situ disebutkan para ulama-ulama yang memang untuk menyebutkan halal haram. Enggak semua orang. Maka mohon ya para ikhwah, komennya itu ditahan. Jari jemarinya ditahan. Dan Anda komen tidak komen, Anda tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda dituntut adalah beribadah yang benar, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya bertanya tentang masalah yang sedang terjadi antara suami atau istri dalam majelis ilmu seperti ini? Apakah termasuk membuka menceritakan aib keluarga? Maka jawabannya hukumnya boleh, tapi lebih baik dengan pertanyaan umum. Contoh, apa hukumnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, silahkan engkau pulang ke rumah orang tuamu? Apakah cerai atau tidak? Nah, ini umum. Gak ada pertanyaan khusus. Ini kadang-kadang ada orang bertanya, Ustaz, suami saya dan dia sedang hadir di sini. Nah, ini jangan tahu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak mengapa, asalkan umum. Ya, kalau ingin yang khusus maka harus di majelis khusus. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum jika seorang suami mengancam akan mentalak jika si istri melakukan sesuatu yang tidak dia ridhai? Contoh, menolong orang yang suami tidak suka. Mohon nasihatnya untuk suami yang mudah berucap cerai atau mentalak. Ustaz, jazakallahu khairan. Dan dia hadir di sini. Ini dari saya. Dari saya itu tambahannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum saya sebutkan hukumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ayun nisa'i khair?" Wanita mana yang paling terbaik? Nabi Muhammad SAW mengatakan allati tasurruhu idza nadhar. Wanita terbaik adalah wanita yang menggembirakan suaminya jika suaminya melihatnya. Wa tuti'uhu fi ma amar. Wanita yang mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan. Wa la tukhalifuhu fi nafsihi wa la maliha. Dan istri yang tidak menyelisihi suaminya dan juga di dalam pengurusan harta suami. Lihat di sini, ada orang-orang yang tidak diizinkan oleh suami si istri berhubungan dengannya, maka si istri wajib taat. Ya, wajib taat selama itu bukan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun di dalam perihal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami mengatakan tidak boleh berhubungan dengan si fulan, tidak boleh menolong si fulan karena si fulan begini-begini, tidak menyalahi syariat Islam, maka wajib taat. Ya, wajib taat kepada suami. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ta'dzan fi baitihi liman takrahu." Dan seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Wajib taat pada saat itu. Ya, wajib taat pada saat itu. Jadi di sini sang istri wajib mentaati suaminya. Karena pemimpin rumah tangga adalah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Fas-salihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh adalah qanitat. Apa arti qanitat? Muti'at li azwajihinna. Wanita-wanita yang taat kepada suaminya selama itu bukan maksiat. Nah, itu nasihat saya kepada si istri. Jadi, kalau seandainya ditanya bagaimana hukum jika seorang suami mengancam akan mentalak istri jika si istri melakukan yang sesuatu yang tidak diridhai? Boleh. Hukumnya boleh suami melakukan seperti itu. Contoh, kata suami, jika kamu keluar rumah tanpa izin, maka saya talak. Boleh itu. Hak suami itu. Pemimpin keluarga dia. Dan dalam hal ini, bukan suami bermudah-mudah, tetapi untuk menjaga sang istri. Maka apabila sang istri keluar rumah, meskipun itu yang menjemput adalah orang tua istri, maka tidak boleh keluar. Apabila keluar juga, maka jatuh talak kalau suami memang benar-benar berniat melakukan itu. Jatuh talaknya. Disitulah terlihat kepemimpinan seorang suami. Nah, yang tidak boleh adalah bermudah-mudah, sedikit-sedikit cerai. Ya, enggak benar. Awas lo, mangap gua cerai lo. Gimana mangap gua cerai? Ya. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit enggak, ini yang enggak benar. Tetapi ketika suami memerintahkan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, wajib taat. Wallahu a'lam. Apa benar melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga? Apa benar bahwa cerita tentang ada seseorang syekh yang hidup tanpa jantung karena telah dia berikan jantungnya kepada Rasulullah SAW dan dia sudah periksa dokter tidak punya jantung? Maka jawabannya batil. Ini keyakinan batil dan haram untuk diyakini bahwa Rasulullah SAW bisa terlihat, bahkan didatangkan, bahkan janjian bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Ini keyakinan batil. Salah satu bentuk kebatilannya adalah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah bertemu dengan Nabi sepeninggal beliau dalam keadaan jaga. Padahal di zaman beliau, beliau sangat memerlukan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terjadi pada waktu itu orang-orang murtad, pengaku Tuhan, kemudian orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Tentunya beliau ingin mendapatkan masukan, saran, wahyu ataupun pendapat dari Rasulullah SAW memerlukan pada saat itu. Begitu juga saat Utsman bin Affan ketika orang para pemberontak berkecamuk masuk ke dalam rumah beliau, Nabi Muhammad SAW tidak menemui mereka, menemui Utsman bin Affan dalam keadaan jaga. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bisa diketemui dalam keadaan jaga, maka niscaya para sahabat lebih berhak untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan, dua peperangan besar yang terbunuh dari para sahabat banyak. Di antaranya peperangan Jamal dan Siffin. Peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah radhiyallahu anha, peperangan Jamal. Peperangan antara kelompok Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, peperangan Siffin. Di situ Rasulullah SAW, para sahabat lebih memerlukan Rasulullah SAW pada saat itu. Kenapa Rasulullah SAW tidak kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga pada saat itu? Jadi itu busta, khurak, dusta besar atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh di dunia lain, yang kita tidak bisa hidup di dunia, tidak bisa bertemu dengan beliau, kecuali dalam keadaan mimpi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi bertemuku, maka sungguh dia telah bertemuku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupainya, menyerupakan dirinya denganku. Tapi asal yang bertemu, asal yang di dalam mimpi tersebut benar-benar Rasulullah, maka itu benar. Kalau seandainya ada orang bertemu, saya mimpi saat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifatnya? Rambutnya putih semua. Bukan, itu bukan Rasulullah, itu kakek ente. Karena Rasulullah SAW meninggal, uban beliau tidak lebih daripada 20, baik di rambut ataupun di jenggot beliau. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Saya bertemu dengan Rasulullah, wahai Ustaz. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu tinggi banget. Bukan. Itu bukan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW laisa bitawilil ba'id wala bil qasir. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Saya bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Bagaimana bentuknya? Rambutnya lurus. Ya, seperti orang Cina misalnya. Itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW rambutnya gelombang. Maka siapa yang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang itu Rasulullah, benar-benar berarti dia bermimpi. Dan itu sebuah keutamaan. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terjadi sebagian kadang-kadang mengaku bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bukan. Adapun ya tidak punya jantung, maka khurafat. Cerita khurafat. Ya, yang kadang-kadang saya miris, kadang-kadang cerita seperti ini yang digembar-gemborkan. Ayat Al-Quran tidak diajarkan, hadis Rasul tidak diajarkan, cerita-cerita dongeng seperti ini diajarkan. Ada seorang yang alim, kemudian naik di sebuah mobil, yang cerita supirnya, konon ceritanya mobil tersebut habis bensin. Kata si orang alim ini, isi sama air. Akhirnya bisa jalan. Cerita seperti itu, anggap benar kejadiannya. Anggap benar kejadiannya. Anggap, meskipun itu konon. Anggap benar. Apa faedahnya? Menambah keilmuan, keilmiahan Islam, ya, ajari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cerita-cerita dusta, para ikhwan. Jadi umat Islam tidak akan pintar dengan agamanya, karena diceritai, dicekoki cuma dengan cerita-cerita bohong. Ada lagi, seandainya ada orang misalkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang ingin datang ke kota Madinah, lalu orang ini dihadang oleh Fatimah. Entah menghadangnya di mana. Fatimah sudah meninggal radhiyallahu anha warḍaha. Ya, dihadang oleh Fatimah. Mau kemana engkau? mau bertemu dengan bapakmu. Oh enggak, bapak saya sekarang sedang di sana. Jadi Rasulullah SAW sedang gentayangan kemana-mana. Ini subhanallah. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat dari dunia, berpindah dari dunia, alam dunia ke alam barzah. Dan beliau hidup di alam barzah lebih mulia dibandingkan seluruh orang yang mati syahid. Itu akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna kamayit wa inna humayitu. Engkau sesungguhnya akan mati, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang sebelummu juga, Rasul-Rasulmu, orang-orang juga akan mati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quran, Afa immitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau meninggal, mereka akan kekal? Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hari wafatnya Rasulullah SAW, beliau berada di Sunnah. Sunnah adalah istri keduanya, Sunnah adalah tempat istri keduanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mendengar wafatnya Rasulullah SAW, beliau kembali ke kota Madinah. Kemudian beliau membuka selimut yang menutupi wajah Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Kemudian beliau mencium keningnya. Kemudian beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayitan ya Muhammad." Wahai Muhammad SAW, sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Ini pemahaman orang paling termulia setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau keluar rumah, disebutkan dalam sejarah-sejarah. Beliau keluar rumah, kemudian beliau mendiamkan Abu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab enggak mau diam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya ayuhannas, lalu manusia berkumpul semua, meninggalkan Umar, berkumpul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Itu pemahaman manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tidak benar para ikhwan. Dan silahkan cari dalil bahwa kalau orang sedang maulidan kemudian berhadrah, hadrah itu berdiri, diyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pada saat itu. Sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Silahkan. Kalau ada, saya ikut berdiri. Itu pertama. Yang kedua, di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau membenci kalau seandainya para sahabat duduk, beliau datang, beliau membenci para sahabat bangun menyambut beliau. Dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat tahu bahwa beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam benci kalau seandainya beliau datang, maka beliau bangun, para sahabat bangun, benci, tahu itu para sahabat itu. Ya, di zaman sekarang bangun menyambut beliau datang katanya. Belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah kita berdosa jika tidak mengajak seorang teman untuk sholat berjamaah ke masjid? Karena sudah sering diajak tapi tidak mau. Terus diajak saja. Ya, jangan pernah bosan mendakwahi dan mengajak orang dalam kebaikan. Tad, binatang fasik yang empat lagi itu apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah SAW tadi saya sebutkan, khamsun minal fawasiq yuqtanna fil hilli wal haram, yang artinya lima binatang fasik yang dibunuh di tanah halal atau di tanah suci. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang lima tadi, yang pertama al-huda'ah. Ya, al-huda'ah. Yang kedua al-ghurab. Yang ketiga al-fa'rah. Yang keempat al-kalbul 'aqur. Al-huda'ah di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti burung. Kalau tidak salah dia burung gagak hitam. Al-ghurab juga seperti burung. Al-fa'rah, tikus. Al-kalbul aqur, anjing gila yang mempunyai rabies. Kemudian yang ketiga, yang kelima, al-hayya, ular. Nah, itu lima, wallahu a'lam. Urutan kitab tauhid yang baik dipelajari dari level dasar banget sampai yang tinggi. Yang pertama yaitu al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok akidah Islam. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kedua, naik ke atasnya al-qawaidul arba'. Empat kaedah beragama yang benar. Yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kitab tauhid, juga yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang keempat, akidah wasitiyah atau kasyfusyuhat. Kasyfusyuhat bisa ditulis juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kelima, akidah wasitiyah. Yang keenam, akidah at-tadmuriyah. Yang ketujuh, akidah as-safariniyah. Ya, jadi panjang ilmu akidah. Dan lebih dalamnya lagi nanti tanya sama Al-Ustaz Al-Fadhil Akhi fillah, saudara saya karena Allah, Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau ahli di dalam bidang akidah. Bagaimana kalau ada pulsa nyasar masuk ke nomor telepon kita, sementara kita tidak tahu orang yang mengirimnya? Apakah boleh dipakai pulsa tersebut atau diinfakkan sesuai nominal yang masuk tersebut? Maka jawabannya, dia bagaikan luqatah. Luqatah adalah barang temuan. Barang temuan, maka hukumnya boleh diambil dengan syarat mengumumkan. Dengan syarat apa? Mengumumkan. Kalau seandainya sudah diumumkan sekitar 1 tahun, tidak ada yang mengaku. Sebentar. Ya emang seperti itu. Tidak ada yang mengaku, maka pada saat itu dia boleh memakainya. Dengan catatan, nanti kalau ada yang mengaku disertai dengan bukti-bukti dan bukti-bukti yang nyata, maka dikembalikan. Allah. Bagaimana ada orang yang berkata, sudahlah jangan menjadi pemecah belah, ulama dulu sudah mengajarkan kita seperti ini, emang ulama itu bodoh. Ini sudah jawab tadi. Ya, ini baper namanya. Ya. Bagaimana Ustaz dengan adanya pendapat seperti itu? Maka jawabannya, kita jadi dudukkan permasalahan. Tanya orang seperti ini. Kita dituntut apa? Tuntut beribadah. Ibadah sesuai dengan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya sudah, itu dia. Ya. Itu jawabannya. Dia menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi jangan sampai kita mengikuti alur berpikirnya, jangan. Tetapi kita kembalikan kepada perkara dasar. Kita dituntut ibadah, ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul dan sunnah. Wallahu a'lam. Saya dagang, uang saya banyak di luar pasar. Di pasar ada yang susah bayar, terus saya ditekan sama penyedia barang, supplier, agar hutang saya segera dibereskan. Padahal saya belum bisa bayar karena uang saya banyak macet. Bagaimana hukumnya saya untuk membayar hutang ke seseorang itu dengan saya meminjam uang ke bank konvensional? Bagaimana hukumnya, atau afwan, apa solusinya? Maka jawabannya, tidak boleh seseorang minjam uang ke bank konvensional karena keperluan. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala riba. Taib Ustaz, bagaimana cara mendapatkan uang agar bisa bayar hutang ke supplier? Maka jawabannya, banyak caranya. Pertama, antum tagih itu orang-orang yang berhutang sama antum, tagih. Kemudian kasihkan kepada supplier. Atau yang kedua, antum cari orang yang diluaskan rezekinya, minjem uang kepadanya. Kemudian nanti kepada orang-orang yang berhutang kepada antum itu, ketika dia bayar, berikan kepada orang tersebut. sehingga antum bisa bayar. Adapun meminjam kepada bank konvensional haram hukumnya, meskipun ada keperluan. Ya, meskipun ada keperluan, ini tidak benar. Ya. Karena tidak bisa keperluan tersebut dijadikan dasar alasan untuk meminjam uang ke bank konvensional, karena dia adalah riba. Bagaimana menjawab atau menyikapi syubhat kelompok-kelompok yang mentahdir ustadz-ustadz roja? Maka menjawabnya adalah tetaplah menuntut ilmu agama. Jangan dijawab yang seperti ini, nggak penting. Jangan dijawab, ya. Tetaplah menuntut ilmu agama. Dan kalau seandainya saya nasihatkan dari mimbar ini, kalau ustadz-ustadz yang mengajar di televisi roja ataupun yang mengusung dakwah salaf ada yang keliru, maka nasihati kami. Nasihati. Manusia tidak lepas dari kesalahan, kekurangan. Nasihati. Apa nasihatnya? Adapun hanya sekedar mentahdzir, maka ini tidak menginginkan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya apa? Iradatul khair lil mansuhilah. Niat yang baik untuk orang yang dinasihati. Kalau Anda menginginkan kebaikan untuk para ustaz tersebut, maka nasihati, bukan mentahdir. Nasihati. Apa kesalahannya? Sebutkan. Apa kekurangannya? Sebutkan. Apa penyimpangannya? Sebutkan. Nasihati dengan baik. Kalau seandainya memang ada penyimpangan. Adapun kita-kita para murid ini, jangan menyibukkan dengan itu. Dan ini, Pak, ini syahwat. Membicarakan orang itu syahwat. Ya. Dulu kajian dakwah sunnah yang mengusung dakwah salaf ini, salah satu yang digemari oleh para penuntut ilmu adalah apabila kajiannya membicarakan orang. Ya. Dulu fitnah itu sering terjadi di majelis-majelis, menyebutkan nama fulan, jauhi ustaz fulan, ustaz fulan. Akhirnya itu sudah menurun. Dan kita disibukkan dengan ilmu agama. Maka sibukkan dia dengan ilmu agama. Sekali lagi saya katakan, kalau seandainya ada masukan, ada nasihat, ada saran, ada kritikan, ya, maka sampaikan. Kita akan berubah. Karena wassulhu khair, perdamaian itu lebih baik, dan nasihat itu diharapkan. Dan ini termasuk daripada hadis Rasul, haqqul muslimi 'alal muslim, hak orang muslim terhadap orang mukmin muslim lainnya adalah ada 6. Salah satunya, idza stansahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat, nasihatnya. Sekarang saya minta nasihat. Kalau ada yang menuduh ustaz-ustaz yang mengusung dakwah salaf, ustaz-ustaz di roja ada keliruan, nasihati. Datang ke studio, nasihati. Ada WhatsApp, ada nomor saya sudah tersebar di mana, nasihati. Kadang-kadang ada orang mau beraninya ngomong dari belakang, beraninya ngomong di media sosial, tetapi kepada ustaznya langsung tidak nasihati. Ini kekeliruan. Dan ini tidak menginginkan kebaikan. Ya, ini tidak menginginkan kebaikan. Saya pernah dapat masukan yang menasihati saya, Ustaz Fernanda. Din, ini ada seorang ustaz. Dia memberikan masukan bahwa ceramah antum ada yang salah begini-begini. Ustaz, afwan, siapa orangnya? Oh, enggak perlu antum tahu. Enggak. Biar saya nanti ngomong langsung sama beliau apa kesalahannya. Ya. Jadi semestinya harus langsung. Kalau salah kan jangan dibiarkan. Maka setelah saya desak, saya tanya lagi ustaznya, apa kesalahannya? Dia gak nyebutin, cuma ada salah. Ya gimana saya mau memperbaiki kesalahan? Nah ini kekeliruan para ikhwan. Jadi berusaha. Siapa saja. Kalau seandainya kita menginginkan kebaikan, maka nasihat. Seperti itu, ya. Wallah. Adapun kita para penuntut ilmu, jangan disibukkan. Saya kemarin ke STDI Imam Syafi'i Jember, kemudian ketemu dengan Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Rizah Hasan Basalamah. Beliau berpesan, sampaikan kepada jamaah din, jangan sekali-kali mengghibah ustaz, agar berkah ilmu tidak hilang. Kadang-kadang ustaznya diriba. Kayaknya Ustaz Ahmad nikah lagi dia. Kayaknya. diriba. Ustaznya diriba, hati-hati. Jangan, apapun yang kita lihat tadi ustaz tersebut, jangan diriba. Kalau ingin, nasihatilah. Adapun mengribah, tidak. Beda hal, berdua hal. Ribah dengan nasihat. Nasihat dia datang, dia SMS, dia WhatsApp. Apalagi di zaman sekarang, mudah berhubungan. Ya, sampaikan WhatsApp. Sampaikan Messenger, sampaikan direct message kalau seandainya di Instagram. Sampaikan SMS. Sampai insya Allah beliau baca. Ya, beliau baca. Adapun mengribah di masyarakat, mengribah di kelompok-kelompok WhatsApp, dan semisalnya, ini nanti berkah ilmunya hilang. Masa guru yang kita ambil ilmunya, kemudian mereka riba. Ini hati-hati pada ikhwan. Walaupun berbeda pendapat dalam hal yang mungkin kita anggap itu adalah perkara akidah, maka jangan sampai meriba orang yang kita tuntut ilmu darinya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.